قال رحمه الله لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya memerintahkan kaum pria dari kalangan mukminin, para pria-pria beriman, untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka, Allah juga memerintahkan para wanita yang beriman dengan perintah yang serupa. Karena di ayat sebelumnya, perintahnya ditujukan kepada kaum pria, kaum mukminin. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum pria yang beriman untuk menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini ayat sebelumnya, ayat yang ke-30. Maka di ayat ke-31 beralih perintahnya ditujukan kepada kaum wanita yang beriman. Faqala, maka Allah perintahkan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada kaum wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mata mereka, anin nazar ilal aurat, yaitu dari melihat kepada aurat. Ini larangan untuk melihat kepada aurat. Warrijal, dan larangan untuk melihat kepada kaum pria. Bisyahwatin, dengan syahwat, yaitu melihat kepada aurat ataupun kepada pria, kepada laki-laki yang disertai dengan syahwat. Ini termasuk pandangan mata yang dilarang, sehingga diperintahkan untuk ditundukkan. Wa nahwi dzalika minan nadharil mamnu', dan yang semisal itu dari pandangan mata yang dilarang. Maka di sini juga nasihat kepada kaum wanita untuk tidak bermudah-mudahan di dalam melihat atau memandang kaum pria yang bukan mahram. Melihat kaum pria, kaum laki-laki yang ajnabi, yang asing, bukan suaminya, bukan mahramnya. Hendaknya seorang wanita yang memiliki rasa malu tidak bermudah-mudahan di dalam hal ini, karena termasuk pandangan mata yang dilarang. Wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, minat tamkini min jima'iha au massiha au an-nadhari al-muharrami ilaiha. Menjaga kemaluan itu seperti apa maksudnya? Yaitu menjaga jangan sampai ya melakukan zina dengan kemaluan itu. Tentunya ya, yaitu jangan sampai melakukan perkara-perkara yang dilarang. Begitu juga dengan menyentuhnya, membiarkan kemaluannya disentuh. Awin nadhar al-muharram ilaiha, atau terlihat orang lain yang tidak halal baginya untuk melihat, dia biarkan sehingga terlihat. Ini yang dimaksud dengan menjaga kemaluan, yaitu menjaga kemaluan dari hal ini. Wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Apa yang dimaksud dengan perhiasan di dalam ayat ini? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kathiyabi al-jamilati, seperti pakaian yang indah. Ada unsur hiasan di situ. Pakaian yang mengandung unsur hiasan. Jubah yang ada bordirannya. Ada hiasan di situ. Walaupun bordirannya berwarna hitam misalnya. Seorang wanita, ya, seorang akhwat, ya, seorang ut min al-akhwat as-salafiyat, keluar rumah memakai baju hitam-hitam, jubah. Maka jangan sampai dia merusak hijabnya dengan memakai pakaian jubah yang berhias. Sudah benar warnanya hitam, tapi ada hiasan, bordiran misalnya. Atau di situ ada ornamen-ornamen atau aksesoris-aksesoris yang termasuk kategori zinah, perhiasan. Masuk kategori memperindah, yang menjadikan mata tertuju kepadanya. Maka yang seperti ini dilarang. Dinasihatkan pula kepada kaum, kepada para akhwat wal ummahat untuk memperhatikan permasalahan ini. Oleh karena itu, semisal cadar yang kemarin sempat populer, ya, itu cadar butterfly atau cadar kupu-kupu. Ini walaupun warnanya hitam misalnya, tapi karena ada unsur hiasan di situ, menampakkan keindahan, menampakkan unsur, ya, yang menjadikan orang tertarik untuk melihatnya, nah ini harus dihindari. Karena mengurangi esensi dari hijab itu sendiri. Karena hijab yang diperintahkan kepada kaum wanita, tujuannya apa? Untuk menutupi perhiasan dan keindahan yang ada pada wanita. Nah, kalau di pakaian itu sendiri ada unsur keindahan, ada unsur hiasan, maka itu merusak esensi dari hijab itu sendiri. Nah, hendaknya pakaian yang dipakai oleh kaum wanita ketika keluar rumah, sebagaimana yang dituntunkan para ulama, adalah pakaian yang tidak mencolok, tidak menarik perhatian. Karena memang itu tujuannya, pakaian yang tebal, yang longgar, tidak tipis. Termasuk juga memperhatikan bahan, bahan yang dipakai untuk pakaian tersebut. Jangan memakai bahan-bahan yang mencolok atau menarik perhatian. Contoh misalnya bahan spandek. Ini hendaknya dihindari. Karena jenis kain spandek itu, ya, tipis dan membentuk. Ketika dipakai di badan, dia akan membentuk badan. Padahal sifat baju atau pakaian luar yang dipakai wanita hendaknya pakaian yang tebal yang tidak membentuk badannya. Begitu juga pakaian yang mengkilap. Kain, bahan kain yang ada unsur mengkilap. Ini juga harus dihindari. Cari bahan kain yang tidak demikian. Hitam tapi mengkilap, sama saja. Ini juga menarik perhatian. Ya. Al-Muhim, barakallahu li wa lakum, kaum wanita dilarang untuk menampakkan perhiasannya, apapun yang mengandung unsur keindahan, ketika keluar rumah. Wal-huli, dan juga perhiasan. Ya. Tidak boleh menampakkan perhiasan. Ini juga masuk kategori tadi, ya, pakaian yang ada bordirannya dan semisalnya. Pakaian-pakaian atau jubah-jubah yang dijual, ya, mungkin ada yang pernah umroh, pergi ke Mekah atau Madinah, banyak di sana dijual jubah-jubah yang ada bordirannya. Jangan sampai ada yang kemudian berhujjah atau berdalih, itu buktinya jubah-jubah yang dijual di Arab itu juga banyak bordiran-bordiran. Kemudian itu dijadikan alasan untuk boleh memakainya. Ya. Tidak semua yang ada di atau dilakukan oleh orang-orang Arab itu benar dan sesuai syariat. Acuan kita, tolak ukur kita adalah dalil. Minal Quran was sunnah dan bimbingan para ulama. Bifahmi salafil ummah. Itu yang harus kita pegang erat-erat. Yang termasuk juga kategori zina bagi wanita yang dilarang untuk ditampakkan adalah, kata beliau, wa jami'ul badani kullihi minaz zina. Seluruh badan wanita itu termasuk zina, termasuk perhiasan baginya. Sehingga perintah atau larangan yang disebutkan di dalam penggalan ayat ini, wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Artinya apa? Jangan menampakkan semua anggota badan mereka. Ini makna zina. Yang disayangkan sebagian orang tidak memahami. Karena membaca ayat ini kemudian dipahami dengan akalnya yang dangkal, tanpa merujuk kepada bimbingan para ulama ahlus sunnah. Oh, yang dilarang untuk ditampakkan itu perhiasan. Kalau mengacu kepada istilah perhiasan di bahasa Indonesia, yang dimaksud perhiasan, oh, antingnya, kalungnya, seperti itu. Gelangnya, padahal yang dimaksud tidak hanya itu. Perhiasan yang dimaksud adalah semua anggota badan wanita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga apa yang dia pakai, ya, apa yang dia kenakan, baik berupa perhiasan, logam, emas, perak, atau yang semisalnya, dan juga baju yang dia kenakan yang ada unsur keindahan padanya. Ini semuanya masuk kategori zinah, perhiasan yang dilarang Allah untuk ditampakkan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa lamma kanat ath-thiyabu adh-dhahiratu la budda laha minha, qala, maka ketika pakaian-pakaian luar yang zahir, yang memang tidak bisa kecuali harus nampak memang, la budda laha minha, yang memang tidak bisa ditutupi, pasti akan terlihat. Allah berfirman, illa ma zahara minha, kecuali yang memang biasa nampak atau terlihat. Ai athiyabu adh-dhahiratu allati jaratil 'adatu bilibsiha, yaitu pakaian-pakaian yang nampak, yaitu pakaian luar yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah atau di hadapan lelaki yang bukan mahram, yang memang jaratil 'adatu bilibsiha, yang memang biasa, adat kebiasaan bagi wanita memakainya sebagai pakaian luar. Tapi tetap di sini diberikan qaid muhim, tetap diberi keterangan yang atau catatan penting terkait pakaian luar ini. Kata beliau, idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ila alfitnati biha, jika pakaian luar itu padanya tidak ada unsur yang mengundang fitnah dengannya. Artinya tetap, walaupun pakaian luar, tidak boleh ada unsur keindahan yang mencolok atau menarik perhatian lelaki. Ya. Jadi memang demikian, Islam memuliakan kaum wanita dengan cara seperti ini. Untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka, kaum wanita. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung, ya, menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Wahada likamali al-istitar, kata beliau. Ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan istitar, untuk menutupi diri. وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الزِّينَةَ الَّتِي يُحْرَمُ إِبْدَاؤُهَا يَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ الْبَدَنِ, kata beliau. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya termasuk zinah, termasuk perhiasan yang dilarang atau diharamkan untuk ditampakkan, masuk di dalamnya seluruh anggota badan, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jadi sekali lagi beliau takkid di sini, beliau tegaskan bahwasanya larangan untuk menampakkan perhiasan bagi kaum wanita ketika keluar rumah atau di hadapan orang yang bukan mahram, termasuk di dalamnya adalah seluruh anggota badannya. Thumma karrara an-nahya an ibda'i zinatihinna. Kemudian Allah mengulang lagi larangan untuk menampakkan perhiasan wanita. Liyastathniya minhu. Untuk memperkecualikan. Jadi larangan untuk menampakkan perhiasan itu akan disebutkan pengecualiannya. Allah ulang kembali larangan, wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka. Kemudian disebutkan pihak-pihak yang diperkecualikan, yang boleh bagi kaum wanita untuk menampakkan sebagian perhiasannya. Ada golongan-golongan yang diizinkan di dalam syariat untuk melihat perhiasan wanita secara keseluruhan. Ini ada, yaitu suami-suami mereka. Ada golongan-golongan yang lain yang boleh, hanya boleh melihat sebagian perhiasan, tidak semuanya. Illa libu'ulatihinna. Dan jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka. Ay azwajihinna. Bu'ul itu istilah lain dari azwaj, itu para suami. Aw abaihinna. Kalau suami, ya, maka halal baginya untuk melihat seluruh bagian perhiasan wanita. Ya. Tidak ada pengecualian. Dan ini pendapat yang rajih, yang lebih kuat, sebagaimana dijelaskan para ulama. Kenapa suami disebutkan di posisi yang pertama? Karena mereka yang memiliki keistimewaan ini. Artinya hanya golongan inilah, para suami inilah yang boleh melihat perhiasan wanita secara mutlak. Tidak ada yang diharamkan untuk dilihat. Kemudian golongan yang berikutnya tidak seperti golongan yang pertama. Mereka hanya boleh melihat sebagian saja. Au abaihinna au abai bu'ulatihinna. Atau ayah-ayah mereka maupun ayah-ayah suami mereka. Yashmal al-ab binafsihi wal-jad wa in'ala. Ini mencakup ayah maupun kakek. Ayah, bapaknya secara langsung maupun kakeknya. Wa in'ala, sampai ke atas kakeknya, buyutnya, dan semisalnya. Ini mencakup pula ayah dan kakek-kakek dari suami. Boleh melihat, ya. Jadi seorang misalnya mertua itu boleh melihat seorang wanita. Bapak dari suaminya boleh, begitu juga kakek suaminya juga boleh melihat, ya, kepada wanita tersebut sampai ke atas buyut dan seterusnya. Au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak mereka. Begitu pula anak-anak suami mereka. Wa yadkhulu fihi al-abna'u wa abna'u al-bu'ulah mahma nazalu. Masuk di dalamnya anak-anak wanita tersebut dan anak-anak dari suami wanita tadi. Ya. Misalnya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang sudah punya anak. Maka anak laki-laki tadi yang biasa diistilahkan anak sambung bagi si wanita tadi halal untuk melihat. wanita tersebut, wajahnya, ya, dan yang biasa atau diizinkan untuk melihat. Sampai ke bawah, cucu-cucunya dan seterusnya. Au ikhwanihinna, au bani ikhwanihinna. Golongan berikutnya adalah saudara laki-laki mereka. Atau anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka. Yaitu keponakan dari saudara laki-laki. Baik yang asyikqa, saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Au li abin, au li ummin. Begitu pula saudara laki-laki seayah maupun seibu. Ini mencakup semuanya. Jadi keponakan dari saudara laki-laki kandung masuk di dalamnya. Begitu pula keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah maupun seibu juga masuk di dalamnya. Golongan berikutnya, au bani akhwatihinna, au nisaihinna. Atau kepada anak laki-laki dari saudara perempuannya. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Ini perlu penjelasan. Beliau lanjutkan, ayyajuzulin nisa'i ayyanzura ba'duhunna ila ba'din mutlaqan. Yaitu boleh bagi kaum wanita untuk melihat antara satu dengan yang lain secara mutlak. Wa yahtamil annal idhafata taqtadi al-jinsiyah. Dan ada kemungkinan idhafah yang disebutkan di situ, au nisaihinna, nisaihin, ada idhafah, diidhafahkan kepada nisaihinna, yaitu para kaum wanita mukminat, wanita-wanita kaum mukminat. Ini bisa ada kemungkinan idhafah di sini memberikan konsekuensi jinsiyah, ai an nisa al muslimat allati min jinsihinna, atau min jinsikum, yaitu kaum wanita muslimat yang termasuk jenis kalian. Fafihi dalilun liman qala innal muslimata la yajuzu an tanzura ilaiha adh-dhimmiyatu. Di sini terdapat dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya sesungguhnya seorang wanita muslimah tidak boleh melihat kepadanya seorang dhimmiyah, yaitu seorang wanita yang non-muslim, yang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasoro, ya, ataupun yang selainnya. Jadi di sini juga merupakan dalil, ya, bagi sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh seorang, ya, atau tidak boleh wanita kafir melihat kepada wanita muslimah. Yang boleh saling melihat itu adalah kaum muslimah, sesama kaum muslimat. Adapun kaum wanita yang non muslim maka tidak boleh. Dalilnya ini tadi, au nisaihinna, wanita-wanita mereka, yaitu wanita-wanita dari kalangan muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Au ma malakat aymanuhunna, atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Fayajuzu lil mamluki idza kana kulluhu lil untha ay yanzura lisayyidatihi. Boleh bagi seorang budak, tentunya pembahasannya di sini budak laki-laki, ya. Boleh bagi seorang budak laki-laki jika dia dimiliki sepenuhnya oleh seorang wanita muslimah. Karena terkadang budak itu ada yang kepemilikannya terbagi. Tidak dimiliki mutlak oleh satu orang. Ya. Maka di sini dipersyaratkan boleh bagi seorang budak jika dia dimiliki sepenuhnya oleh seorang wanita. Ayyan dhura li sayyidatihi, untuk melihat kepada majikan perempuannya yang memang memilikinya. Madamat malikatan lahu kulluhu. selama memang wanita tadi adalah pemilik budak tadi secara mutlak. Fa in zalal milku aw ba'duhu lam yajuz an-nadharu. Jika kepemilikannya hilang atau hilang sebagian, ya, jadi jika kepemilikan terhadap budak tadi hilang semuanya atau hilang sebagian, maka tidak boleh lagi melihat. Ini hukum Islam demikian. Dan tentunya di balik syariat ini ada pembolehan bagi budak laki-laki untuk melihat kepada majikan perempuannya. Ini terdapat hikmah. Ya, terdapat hikmah. Dan sebaliknya jika dilarang, maka terdapat madarat yang bisa timbul. Ya. Barakallahu fikum. Akan tapi syaratnya apa? Budak tadi dimiliki secara penuh, menyeluruh. Tidak dimiliki sebagian. Qala ta'ala awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ini diantara golongan yang boleh melihat kepada sebagian perhiasan wanita, yaitu para pelayan laki-laki yang sudah tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Jadi ini golongan yang berikutnya yang boleh melihat kepada perhiasan wanita. Sebagian perhiasan wanita, yaitu yang tugasnya adalah pelayan, pelayan laki-laki yang sudah tua dan tidak memiliki sama sekali hasrat kepada wanita. Ai awilladzina yattabi'unakum wa yata'allaquna bikum minar rijali alladzina la irbata lahum fi hadhihi syahwati. Yaitu orang-orang yang mengikuti kalian, yaitu melayani kalian. Wa yata'allaquna bikum, senantiasa menyertai kalian. Dari kalangan laki-laki yang tidak memiliki irbah. Di sini disebutkan ghairi ulil irbah. Artinya la irbata lahum fi hadhihi syahwah. Sama sekali tidak ada hasrat kepada wanita. Tidak punya keinginan sama sekali kepada wanita. Tidak punya syahwat kepada wanita. Dan golongan yang seperti ini atau jenis yang seperti ini ada memang. Akan tapi di zaman ini sangat jarang, ya. Kal ma'tuh. Contohnya apa? Seperti seorang yang ma'tuh. Orang yang ma'tuh itu bahasa terjemahannya adalah seorang yang idiot. Atau orang yang kalau di biasanya dibahasakan IQ-nya sangat rendah. Tidak punya sama sekali, ya. Akalnya sangat kurang, ya, demikian. Biasa diistilahkan dengan orang yang idiot. Alladzi la yadri ma hunalik, yang sama sekali tidak punya pengetahuan. Ya, sama sekali tidak ada hasrat kepada wanita. Wa kal anin. Begitu juga yang masuk kategori ini adalah al-anin. Al-anin itu maknanya adalah al-ajiz anil jima, demikian maknanya, yaitu yang tidak punya kemampuan untuk jima, ya. Alladzi lam yabqa lahu syahwah la fi farji wa la fi qalbi, yang tidak tersisa lagi syahwat di dalam dirinya, baik pada farajnya maupun pada hatinya, sama sekali tidak ada, tidak lagi tersisa hasrat kepada wanita. Fa inna hadza la mahdhura min nadhrihi, yang demikian ini, golongan yang seperti ini, maka tidak ada dosa jika dia kemudian melihat kepada wanita. Tapi tentunya di zaman ini kita harus berhati-hati, ya. Barakallahu fikum. Karena tidak sedikit, ya, kasus terjadi orang-orang laki-laki yang masuk kategori, mungkin ya, masuk kategori idiot, kurang, IQ-nya kurang, tapi karena pengaruh tontonan, pengaruh video-video yang dia lihat, yang memang di zaman ini sangat mudah diakses, ya, dan ini fitnah yang merebak di tengah-tengah umat. Karena pengaruh-pengaruh itu, akhirnya walaupun dia awalnya memang idiot, akhirnya menjadi apa? Timbul hasrat dan timbul keinginan. Kalau yang seperti ini harus hati-hati. Ya, di zaman ini harus hati-hati. Karena ada wasilah, ada hal-hal yang bisa mengantarkan kepada tersebut. Awittiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Golongan berikutnya adalah anak kecil yang belum mengerti atau sama sekali tidak mengerti tentang aurat perempuan. Belum mengerti karena masih kecil. Ay al-atfalu alladhina duna tamyiz. Yaitu anak-anak kecil yang belum masuk usia tamyiz. Belum mumayyiz. Fa innahu yajuzu nadruhum linnisa'il ajanib. Boleh bagi anak-anak kecil yang belum tamyiz ini untuk melihat kepada wanita yang asing, yang ajnabiyah. Wa allala ta'ala dhalika bi'annahum lam yadharu ala auratin nisa'. Ilahnya, sebab hukumnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan, karena mereka belum memahami tentang aurat wanita. Ai laisa lahum ilmun bidzalik. Mereka tidak memiliki ilmu, pengetahuan sedikit pun tentangnya. Wala wujidat fihim asyahwatu ba'du. Dan mereka belum ada syahwat di dalam dirinya. Wadalla hadza annal mumayyiza tustatiru minhu al-mar'atu li'annahu yadhhar 'ala auratin nisa. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya anak laki-laki yang sudah masuk usia tamyiz, yang sudah mumayyiz, maka seorang wanita haruslah menutup diri darinya. Karena seorang anak laki-laki yang mumayyiz, walaupun masih kecil tapi sudah mumayyiz, sudah mengetahui tentang aurat perempuan. Di sini barakallahu li wa lakum, di zaman ini juga perlu ada kehati-hatian. Karena sekali lagi, karena pengaruh tontonan, pengaruh internet, yang kebanyak anak-anak kecil yang belum tamyiz pun bisa mengakses tontonan-tontonan yang membahayakan mereka, yang merusak akhlak mereka, moral mereka. Akhirnya mereka dewasa sebelum waktunya. Ini juga hati-hati. Ya. Kalau anak yang masih kecil belum tamyiz, tapi sudah terpapar dengan hal-hal yang seperti ini, maka juga bisa menimbulkan fitnah ketika dia melihat kepada wanita. Maka wanita harus menutup diri darinya. Adapun secara umum, anak laki-laki yang masih diizinkan untuk melihat kepada wanita yang ajanib, itu sekitar usia ya, sampai 5 tahun. Ya. Barakallahu fikum. Dan tentunya ini berbeda-beda. Tiap anak bisa berbeda-beda. Tapi ini sekaligus sebagai peraturan di ma'had, kita berlakukan peraturan untuk tidak boleh anak laki-laki yang sudah masuk usia ya, tahfidz, yaitu 7 tahun ke atas, untuk masuk ke area banat. Ini sudah dilarang secara mutlak, tidak boleh. Adapun yang masih usia tarbiyatul aulad, ya, masih 6, 5 tahun, masih dimungkinkan dia masuk kategori ini. Yaitu anak-anak kecil yang belum memahami aurat wanita. Walaupun sebagai bentuk ihtiyaton, kehati-hatian, sebaiknya dihindarkan. Kalau anak sudah mulai sekolah, sudah masuk usia TA, tidak diajak ke area banat, ya, tidak melihat kepada ummahat atau akhwat yang bukan mahram baginya, maka ini lebih baik. Ya. Qala ta'ala, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. أي لا يضربن الأرض بأرجلهن. Jangan mereka menghentakkan kaki mereka ke bumi. لِيُصَوِّتَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلِيٍ. Sehingga membunyikan perhiasan yang mereka pakai di kaki mereka. كَخَلَاخِلْ وَغَيْرِهَا. Seperti gelang kaki. Atau yang semisalnya. لِفَتُعْلَمْ زِينَتُهَا بِسَبَبِهِ. Sehingga diketahui bahwasanya dia sedang memakai perhiasan. Karena dia hentakkan. Sehingga terdengar bunyinya. Ini dilarang. فَيَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى الْفِتْنَةِ. Sehingga menjadi wasilah yang mengantarkan kepada fitnah. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ قَاعِدَةُ سَدِّ الْوَسَائِلِ. Ayat ini mengandung faedah penting. Diambil dari penggalan ayat ini, atau yang semisalnya, qaidah saddul wasail, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada fitnah atau kejelekan. Wa annal amra idza kana mubahan walakinahu yufdi ila muharramin au yukhafu min wuqu'ihi fa innahu yumna' minhu. Dan bahwasanya suatu perkara yang hukum asalnya mubah, boleh. Menghentakkan kaki hukum asalnya boleh-boleh saja. Enggak dilarang. Mubah. Bukan perkara yang haram hukum asalnya. Akan tetapi, walakinnahu yufdi ila muharram. Jika perbuatan tadi, perkara tadi yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh, mengantarkan kepada perkara yang haram, au yukhafu min wuqu'ih, atau mengantarkan kepada kekhawatiran. Terjatuh pada perkara haram, fa innahu yumna' minhu, maka ketika itu menjadi dilarang. Fadarbu birrijli fil ard, memukulkan atau menghentakkan kaki ke tanah, ke bumi. Al aslu annahu mubah, hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Walakin lamma kana wasilatan li ilmi zinah muni'a minhu. Akan tetapi karena hal itu menjadi perantara wasilah sehingga diketahui wanita tadi memakai perhiasan, maka dilarang. Jadi, barakallahu fikum. Di sini bagaimana syariat Islam sangat memperhatikan perkara yang kecil dianggap remeh tapi diperhatikan. Hikmahnya apa? Jangan sampai wanita itu diketahui dia sedang memakai perhiasan. Diketahui saja, jangan sampai. Dan wasilah yang bisa mengantarkan, yang bisa mengakibatkan orang tahu wanita tadi sedang memakai perhiasan itu dilarang. Maka tentunya terlebih lagi jika perhiasan itu ditampakkan secara terang-terangan. Coba kita bagaimana kita memahami ini. Ya. Wasilah yang mengantarkan wanita tadi diketahui sedang memakai perhiasan itu ditutup wasilah itu. Apalagi jika perhiasan itu ditampakkan secara terang-terangan, tentunya lebih dilarang. Walamma amara ta'ala bihadhihi al-awamir al-hasanah wa wassa bil wasaya al-mustahsanah wa kana labudda min wuqu'i taqsirin minal mu'min bidzalik. Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang baik ini dan mewasiatkan wasiat-wasiat yang mengandung kebaikan, maka mau tidak mau terkadang seorang mukmin terjatuh pada sikap taksir, yaitu sikap menyepelekan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah sebagaimana mestinya, terjatuh pada sikap pengremehan. Amarallahu ta'ala bittaubah, Allah perintahkan untuk bertaubat di akhir ayat. Faqala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة. Karena seorang mukmin yang masih memiliki iman, pasti keimanan yang ada pada dirinya itu akan mendorong dia untuk bertaubat. ثم علق ذلك الفلاح. Kemudian Allah mengaitkan hal itu dengan al-falah, keberhasilan, keberuntungan. Faqala la'allakum tuflihun. Allah berfirman, agar kalian beruntung. Fala sabila ilal falahi illa bittaubah. Maka tidak ada jalan untuk mencapai keberuntungan yang hakiki kecuali dengan taubat. Wa hiya ruju'u bima yakrahuhu Allah zahiran wa batinan, yaitu kembali dari apa yang Allah benci secara zahir maupun batin, ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan, yaitu meninggalkan apa yang Allah benci zahir dan batin kepada perkara-perkara yang Allah cintai zahir maupun batin. Wa dalla hadza anna kullu mu'minin muhtajun ila taubah. Hal ini menunjukkan bahwasanya setiap mukmin butuh kepada taubat. Li'annallaha khatabal mu'minina jami'an. Karena di sini Allah mengajak bicara kepada seluruh kaum mukminin. Wa fihi al-hathu 'ala al-ikhlas bit-taubah. Di dalamnya juga, dalam ayat ini juga terkandung apa? Al-hath, motivasi untuk ikhlas di dalam bertaubat. Di dalam penggalan ayat, wa tubu ilallah, bertaubatlah hanya kepada Allah. Ay la li maqsadin ghairi wajhihi. La li maqsadin ghairi wajhihi. Yaitu bertaubat bukan dengan maksud untuk mengharap selain wajah Allah. Min salamatin min afatid dunya aw riya aw sum'ah. Misalnya tobat tapi tujuannya, niatnya hanya sekedar untuk selamat dari kerugian di dunia atau dalam rangka riya, sum'ah, aw nahwi dzalika minal maqasid al fasidah, atau tujuan-tujuan yang rusak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.